السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فيقول ربنا جل في علا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita masih dalam pembacaan kitab atau risalah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi rahimahullahu taala berkaitan tentang pokok-pokok dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan hampir kita menyelesaikan apa yang dijelaskan oleh Syekh atau Al-Imam Al-Humaydi berkaitan tentang pokok-pokok dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai kepada pembahasan atau perkataan Al-Imam Al-Humaydi, la naqulu kama qalat al-khawarij. Kita telah sampai kepada pembahasan ini tentang pembahasan al-khawarij. Kita murojaah sebentar sebelum kita melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Humaydi, bahwasannya Al-Khawarij adalah firqah, golongan daripada 72 golongan yang binasa sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa pendiri daripada Al-Khawarij atau yang pertama kali mempunyai pemikiran sebagaimana pemikiran Khawarij? Dhul Huwaisirah. Siapa nama Dhul Huwaisirah? Ada yang tahu namanya? Ulama berbeda pendapat tentang nama Dhul Huwaisirah dengan pendapat yang sangat banyak. Ala kulli hal, kita sebut dengan sebutan Dhul Huwaisirah, yaitu seseorang dari Bani Tamim. Dan bagaimana mujmal pemikiran Khawarij? Seperti apa? akidah-akidah mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Ya Pak Puji. Mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Selain itu, yang lain? Hah? Tidak menegakkan hukum Allah. Sebaliknya, Al-Khawarij tidak ridha dengan kaum muslimin yang tidak menegakkan hukum Allah. Bahwasanya mereka melihat faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mereka meyakini ayat ini bahwasanya kafir di sini mutlak siapapun. Oleh karena itu mereka menyatakan seseorang yang melakukan dosa besar kafir, keluar dari Islam. Karena mereka tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi siapa yang menggunakan qawanin atau peraturan-peraturan seperti peraturan-peraturan negara. Mereka menyatakan bahwasanya orang-orang yang berhukum dengan hukum-hukum tersebut kafir. Ini adalah akidah orang-orang khawarij yang tersesat dari jalan yang benar. Bahwasanya telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu berkaitan tentang ayat ini. Siapa yang ingat? Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Hah? Apakah kufur mutlak? Tidak. Jadi apa? Kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ala kulli hal, bahwasanya bisa saja seseorang keluar dari Islam ketika melakukan hal tersebut di dalam beberapa perbuatan yang dilakukannya, tidak semua. Ketika dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu afdal daripada hukum Allah, atau dia meyakini bahwasanya aturan-aturan yang diadakan oleh manusia itu lebih pantas untuk ditegakkan di zaman sekarang. Nah, ketika dia meyakini yang seperti itu, maka dia telah kafir. Akan tetapi bagi siapa yang menegakkannya atau melakukannya karena karoha, karena dia membenci. Dia membenci, akan tetapi dia mau tidak mau karena dunia misalnya. Saya kalau enggak menegakkan yang seperti ini, saya tidak akan dapat duit. Maka yang seperti ini dia terjerumus dalam dosa besar. Dan juga di sisi lain, bahwasanya aturan-aturan yang ada berkaitan tentang aturan-aturan boleh-boleh saja ketika tidak menyelisihi. Ketika kita melihat penyelisihan-penyelisihan daripada aturan-aturan tersebut dari hukum Allah, maka tidak boleh kita ridha. Tidak boleh kita ridha. Ketika kita ridha, maka di situ dikhawatirkan terjerumus di dalam kekufuran. Dan di dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Abbas, bahwasanya di sini yang dimaksud kufrun duna kufrin, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Bahwasanya telah jelas sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir atau asbab an-nuzul, yaitu sebab diturunkannya ayat tersebut. Ada yang ingat sebab diturunkannya ayat ini kepada siapa? Diturunkan kepada siapa ayat-ayat ini? Ayat-ayat ini diturunkan kepada al-Yahud, Yahudi yang berselisih karena melakukan zina. Apa hukumnya? Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyatakan, apakah kalian tidak menjumpai hukum rajam di dalam Taurat? Kemudian mereka menyatakan tidak. Kemudian salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu siapa? Hah? Abdullah ibnu Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam. Maksudnya Abdullah ibnu Salam menyatakan kadzabtum, kalian telah berdusta. Kemudian datangkan Taurat katanya. Didatangkan Taurat, kemudian mereka membacakan ayat-ayat zina dan tidak menjumpai ayat rajam karena ditutupi dengan tangannya. Kemudian katanya Abdullah bin Salam, cobalah buka tanganmu. Kemudian di dalam ayat yang ditutupi tadi terdapat ayat rajam. Kemudian diturunkan ayat tersebut. Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi tadi, mereka menutupi. Mereka tidak menginginkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka tutupi ayat-ayat rajam. Mereka ingin apa yang dibawa oleh Muhammad, barangkali yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu lebih ringan daripada rajam. Telah jelas bagi kita dari asbabun nuzul daripada ayat ini, bahwasanya di situ ketika seseorang musir, ketika seseorang juhud, seseorang ingin meninggalkan hukum Allah dari hatinya, maka itulah yang dikatakan kufrun mutlak, yaitu kekufuran yang mutlak. Taib. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya akidah khawarij, telah kita sebutkan tadi ya, tentang mujmal akidah al-khawarij. Kembali kepada dua perkara. Imma mereka meyakini bahwasanya setiap orang yang berdosa dari umat Nabi kita Muhammad SAW, maka dia telah kafir. Khalidan mukhalladan finnar. Kecuali siapa? Kecuali pengikutnya Najdah bin Amir, yang ma'ruf dengan Ashab Najdah. Ashab Najdah yaitu kelompok dari kelompok-kelompok khawarij, yang mereka tidak meyakini kekalnya orang yang melakukan kebirah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu tentang kebirah. Apa itu kebirah? Saya ingat dosa-dosa besar yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Apa saja? Hah? Ya, setiap apa? Ya, terus? Ya, itu setiap. Setiap apa tadi? Setiap perbuatan yang terdapat hukuman had di dunia, atau terdapat ancaman di akhirat. Terdapat ancaman di akhirat, atau yang pelakunya berhak mendapatkan laknat. Atau apa lagi? Menafikan keimanan. Ini adalah kabirah. Wa illa sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kabirah selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Aini di dalam Umdatul Qari, yaitu syarah Sahih Bukhari, bahwasanya beliau menyatakan setiap maksiat, sebagian ulama menyatakan itu adalah kabirah. Setiap maksiat kepada Allah adalah kabirah. Akan tetapi tidak diharuskan di situ dia kekal di neraka. Yang sahih adalah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, karena dosa itu berbeda-beda sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Tidak semua dosa itu adalah dosa besar. Kemudian Al-Khawarij terbagi menjadi berapa kelompok? Hah? 20. Yang paling besar kelompok apa? Al-Azariqah. Siapa itu Al-Azariqah? Hah? Pengikut Nafi' ibnu Al-Azraq Al-Hanafi. Naam. Yang dimana mereka mempunyai keyakinan siapa-siapa yang menyelisih akidah mereka, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Baik. Itu perkataan mereka, man asaba kabiratan faqad kafar. Ini yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Berkata Al-Humaydi, la naqulu kama qalat al-Khawarij, ma asaba man asaba kabiratan faqad kafar. Bahasanya kami tidak menyatakan sebagaimana yang dikatakan Khawarij, barang siapa yang terjerumus dalam dosa besar atau kabirah, maka dia telah kafir. Di sini ikhwan fid din azzakumullah, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, bahwasanya Al-Imam Al-Humaydi memperingatkan manusia dari pemikiran-pemikiran Khawarij. Al-Imam Al-Humaydi ingin memperingatkan manusia dari pemikiran sesatnya Khawarij, yaitu dari mengkafirkan kaum muslimin yang terjerumus di dalam dosa besar, di mana pernyataan mereka tidak sesuai dengan dalil, bahwasanya dalil tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak mengeluarkan ahlul kabira atau orang yang melakukan dosa besar dari Islam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Bahwasanya di sini mencela kaum muslimin itu adalah perbuatan fusuq wa qitaluhu kufur. Di sini di dalam perkataan Rasulullah SAW, membunuh orang muslim itu kufur. Di sini kufur bukan berarti dia keluar dari Islam, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Oleh karena itu ulama ahlul ilm dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mereka selalu menjelaskan sehingga mereka tidak terjerumus, atau sehingga kaum muslimin tidak terjerumus di dalam pemikiran-pemikiran Khawarij. Kemudian berkata al-imam al-humaydi, wala nukaffir bi syai'in minadh dhunub. Asalnya beliau menyatakan kami tidak mengkafirkan ketika seorang muslim terjerumus dalam dosa, dari dosa-dosa. Akan tetapi di sini bukan mutlak bahwasanya ahlu sunnah tidak mengkafirkan, tidak. Bahwasanya di situ terdapat beberapa amalan yang ketika seseorang melakukannya, atau amalan apapun itu yang sifatnya dia juhud, meyakini, i'tiqad qalbi, bahwasanya amalan tersebut tidak sesuai, atau ketika perkara tersebut adalah perkara yang diperintahkan dan dia meyakini tidak wajibnya apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, zakat dan puasa, i'tiqad qalbi, maka seketika itu orang tersebut telah kafir. Orang tersebut telah kafir. Akan tetapi ketika seseorang terjerumus di dalam dosa, maka di sini ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan mereka. Oleh karena itu ahlul ilm mereka selalu bersemangat, baik itu ulama ahlus sunnah di zaman dahulu kala, begitu juga ulama sekarang, mereka selalu membantah dan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Khawarij yang berselisih dengan pemikiran ahlus sunnah wal jamaah. Di antara mereka adalah al-imam al-humaydi di dalam risalahnya yang kita baca sekarang ini. Begitu juga selain mereka. Soal ini sebagaimana yang dijelaskan bahwasannya al-imam Ibnu Abi Hatim ar-Razi, beliau menyatakan di dalam kitabnya tentang fatwa, beliau menyatakan, sa'altu abi wa aba zura'. Ibn Abi Hatim bertanya kepada Abu Hatim dan juga Abu Zura'. An madhahibi ahli sunnah wal jama'ah wa ma adraka alaihi al-ulama fi jami'il amsar hijazan wa iraqan wa misra wa syaman wa yamanan fakana min madhahibihim. Sampai kepada pernyataannya, wa ahlul kabair fi masyiatillah la nukaffir ahlul kibla bidunubihim wa nakilu sarairahum ilallah. Bahwasannya Ibn Abi Hatim menyatakan, saya bertanya kepada Abu Zur'ah dan juga kepada bapaknya tentang madhab-madhab ahlu sunnah, bagaimana sih akidah mereka. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijumpai oleh bapaknya dan juga Abu Zur'ah di setiap kota pada waktu itu. Baik itu di Hijaz. Bahasanya Ahlus Sunnah banyak sekali dijumpai di Hijaz. Begitu juga di Irak. Begitu juga di Mesir. Begitu juga di negeri Syam. Begitu juga di Yaman. Dan negeri-negeri yang lainnya. Kemudian dikatakan di sini fakana min madzahibihim, bahwasanya madhab mereka itu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah wa ahlul kabair fi masyiatillah, bahwasanya ahlul kabair yaitu seseorang yang terjerumus di dalam dosa besar itu berada di atas masyiat Allah Subhanahu wa taala, berada di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keyakinan mereka dikatakan Ibnu Abi Hatim di sini, la nukaffir ahlal kiblah, bahwasanya kami tidak mengkafirkan ahlul kiblah. Kami tidak mengkafirkan ahlul kiblah bidzunubihim, karena sebab dosa mereka. Dalam artian selama mereka zahirnya masih sholat, maka kita tidak mengkafirkannya. Karena patokan di sini adalah sholat. Sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufr as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yaitu perjanjian antara kami dan orang-orang dan kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Kufur di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian lagi menyatakan, sebagian ulama menyatakan kekufuran di sini mukhrijun 'anil millah, keluar dari agama, meyakini atau tidak meyakini. Walaupun dia meyakini wajibnya sholat, akan tetapi dia malas-malasan. Sebagian ulama menyatakan kufur keluar dari Islam. Ini pendapat jumhur. Akan tetapi yang sahih, wallahu ta'ala alam, di sini ketika dia meyakini, akan tetapi dia melakukannya takasulan karena malas, di sini tidak keluar dari Islam. Ini pendapat yang paling rajih menurut yang saya ketahui, wallahu ta'ala alam. Akan tetapi sebagian ulama menyatakan kufur, mukhrijun 'anil millah. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan patokan ketika kita, kapan kita diperbolehkan untuk keluar dari pemimpin kaum muslimin, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Ummu Salamah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan satakunu umara ta'rifun wa tunkirun. Itu akan ada umara yang kalian mengetahui akan tetapi kalian mengingkari. Apakah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata sahabat, kenapa kita tidak memerangi mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, la, jangan, masallu. Yaitu mereka masih melaksanakan sholat, masih menegakkan sholat. Jadi di sini Rasulullah SAW menjadikan patokan apa? Sholat. Oleh karena itu di sini Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi menyatakan, la nukaffir ahlal kiblah bidzunubihim. Kami tidak mengkafirkan ahlul kiblah, yaitu dalam artian selama mereka masih sholat, ketika mereka melakukan dosa, kita tidak mengkafirkannya. Dan kami serahkan sarairahum, yaitu sir-sir mereka, rahasia-rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka selalu menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran sesat khawarij dan menafikan tentang apa yang mereka yakini, yaitu orang-orang khawarij. Begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni di dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, beliau menyatakan, wa ya'taqidu ahlu sunnah wal jama'ah annal mu'mina wa in adhnaba dhunuban kathira. Bahwasannya ahlu sunnah wal jama'ah meyakini bahwasannya setiap orang yang beriman, walaupun dia melakukan dosa yang banyak sekali, saghaira kanat au kabair, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, fa innahu la yukaffar biha, bahwasanya dia tidak dikafirkan karenanya, kecuali dia melakukan syirik kepada Allah. Bahwasanya syirik minal kabair, kabair yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya ketika menjelaskan tentang kabair dalam hadis Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar menyatakan hunna tisa, bahwasanya kabair itu ada 9, yaitu yang paling besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka tidak dikafirkan dengan sebab dosa besar ataupun dosa kecilnya. Wa in kharaja minad dunya ghaira taibin, walaupun dia keluar dari dunia ini dalam artian dicabut nyawanya oleh Allah, dia meninggal dalam keadaan dia belum bertaubat darinya, itu dari dosa-dosa yang dilakukannya. Wa mata ala tauhid, dan ketika itu dia meninggal dalam keadaan masih memegang tauhid, terdapat kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, terdapat keyakinan di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Dia mati di atas tauhid wal ikhlas, dan dia ikhlas di dalam mentauhidkan Allah. Fa inna amrahu ilallah, maka beliau menyatakan bahwasanya perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'afa anhu, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak Allah mengampuninya. Wa insya'a adkhalahul jannah, dan Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki dia untuk masuk surga akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan al-Imam As-Sabuni di dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Begitu juga yang dikatakan oleh Ibnu Abi Zamanain ketika mereka menjelaskan tentang akidah dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya di situ beliau menukilkan dari Zuhair ibn Abbad menyatakan kullu man adraktu minal masyayikh, yaitu setiap-setiap yang saya jumpai dari masyayikh, dari ulama, baik itu Malik bin Anas wa Sufyan ibn Uyainah wa Isa ibn Yunus wa Fudail ibn Iyad wa Abdullah ibn al-Mubarak wa Waqi' ibn al-Jarrah wa ghairuhum, yaitu setiap mereka dari Malik bin Anas, begitu juga Sufyan ibn Uyainah, Isa ibn Yunus, Fudail bin Iyad, dan yang semisalnya. Mereka menyatakan bahasanya Zuhair ibn Abbad menyatakan la yukaffiruna ahadan bidzambin, bahwasanya mereka tidak mengkafirkan seorang pun dengan dosa yang dilakukannya, itu dosa besar ataupun dosa kecil. Wala yashhaduna li ahadin annahu fil jannah, dan mereka tidak menyaksikan juga dari seorang pun bahwasanya dia berada di jannah. Bahwasanya menyaksikan seseorang di surga atau di neraka ini adalah bukan tugas kita. Tidak boleh bagi kita untuk menyaksikan bahwasanya fulan di jannah, fulan di neraka, mentakyin yang seperti ini. Kecuali apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti asyara mubasyirin fil jannah, itu 10 sahabat yang dijanjikan surga. Seperti secara umum ashabu badr, yaitu sahabat-sahabat yang mengikuti peperangan Badar. Ini adalah mereka yang dijanjikan surga. Akan tetapi kita menyatakan bahwasanya Syekh fulan fil jannah, maka tidak boleh. Begitu juga Syekh tersebut menyatakan fulan dan alan di surga, tidak boleh. Oleh karena itu di sini dikatakan la yashhadu la yashhaduna li ahadin annahu fil jannah. Mereka tidak menyaksikan siapapun dia berada di surga. Wa in lam ya'sillah wala annahu finnar. Jika dia tidak melakukan maksiat kepada Allah dan mereka tidak menyaksikan bahwasanya dia tempatnya di neraka. Wa in amilal kaba'ir, walaupun melakukan satu dosa besar atau dosa-dosa besar. Wa man khalafa hadza, yaitu barang siapa yang menyelisih keyakinan-keyakinan yang seperti ini, fa huwa indahum mubtadi', maka menurut mereka orang-orang tersebut adalah mubtadi', yaitu ahlul bid'ah. Di sini perkataan Zuhair ibn Abbad, yaitu la yashhadun li ahadin annahu fil jannah, di sini beliau menginginkan ikhwan fiddin azzakumullah barakallahu fikum, bahwasanya mereka atau Zuhair ibn Abbad menginginkan bahwasanya ini adalah perkataan bagi siapa yang meninggal dari ahlu tauhid, yaitu dari ahlu tauhid tidak disaksikan, walaupun dia masih mempunyai tauhid, akan tetapi secara umum kita menyatakan bahwasanya orang yang masih mempunyai tauhid diharapkan bahwasanya pada akhirnya dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu juga Al Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam akidahnya, itu di dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, beliau menyatakan wa ahlul kaba'ir min ummati Muhammad, yaitu ahlul kaba'ir itu seorang yang melakukan dosa besar dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, finnar la yukhalladuna, mereka di neraka karena dosa besar yang dilakukannya, akan tetapi apa, la yukhalladun, tidak kekal mereka di neraka. Idamatu wa hum muwahhidun, jika mereka meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yakunu taibin, walaupun mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masih tetap di atas masyiah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dikatakan Syekhul Islam Al-Harrani rahimahullah ketika menjelaskan tentang min usuli ahli sunnah wal jamaah, di antara dasar-dasar ahli sunnah wal jamaah, di antaranya beliau menyatakan wa hum ma'a dzalika la yukaffiruna ahlul kiblah, maksudnya mereka ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan ahlul kiblah bimutlaqil ma'asi, karena sebab maksiat yang dilakukannya, wal kabair, dan juga dosa-dosa besar yang dilakukannya, kama yaf'aluhu al khawarij, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang khawarij, maksudnya mereka meyakini sebaliknya. Bahwasanya kita menyatakan yaitu ahlu sunnah wal jamaah, bagi setiap siapa-siapa yang bermaksiat dan melakukan dosa besar, dia mukmin, akan tetapi keimanannya naqif, karena sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, al-iman yazidu wa yanqus, keimanan itu bertambah dan berkurang, yazidu bitta'ah wa yanqusu fil ma'siyah, bertambah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah dan berkurang ketika kita melakukan maksiat kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min wa la yashribu al-khamr hina yashribuha wa huwa mu'min. Rasul menyatakan tidaklah berzina seorang yang berzina dari kalangan orang-orang yang beriman, maka dia tetap beriman, menunjukkan orang beriman dia melakukan dosa, kadangkala dia berzina. Wa la yasriku sarik, Rasul menyatakan tidaklah seorang pencuri, di mana ketika dia mencuri kecuali dia dalam keadaan beriman, menunjukkan seorang pencuri juga mempunyai iman. Bahasanya seorang yang beriman juga mencuri kadangkala, akan tetapi apa, imannya apa tadi, berkurang, imannya sedang berkurang. Begitu juga ketika seseorang meminum khamr, minum minuman keras, dia adalah seorang mukmin, akan tetapi keimanannya kurang. Inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah yang benar sesuai dengan kitab Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nukaffir bi syai'in min adz-dzunub, dan kami tidak mengkufurkan dengan dosa, innamal kufru fi tarkil khams, akan tetapi kekufuran itu ketika seseorang meninggalkan lima perkara, ketika seseorang meninggalkan lima perkara. Di sini pada kesempatan ini perlu kita jelaskan perkara yang penting, bahwasanya yang dimaksud dengan a'immah, dengan ulama, ketika menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang seperti ini, la nukaffir ahadan wa la nukaffir bi syai'in min adz-dzunub, bahwasanya ahlul ilm telah menjelaskan bahwasanya mereka tidak mengkafirkan ahlul kaba'ir. Kemudian mereka menjelaskan dalil-dalil yang zahir, dalil-dalil yang nampak yang jelas, dan ini karena ilmu mereka dan karena keadilan yang mereka miliki. Di sini ikhwani fiddin ahzakumullah, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwasanya yang dimaksud di sini mereka tidak mengkafirkan bagi siapa yang melakukan dosa yang sifatnya mustahil, yaitu dia menghalalkan, ya. Dia menghalalkan, ini yang perlu dijelaskan. Maksudnya ketika dia melakukan satu dosa, akan tetapi dia menghalalkan perkara tersebut, walaupun perkara yang kecil, sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya hal ini akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Satu contoh, ketika seseorang dia tidak sholat misalnya, atau dia tidak berpuasa, dan dia meyakini bahwasanya halal bagi dia untuk tidak berpuasa, maka yang seperti ini setelah ditegakkan hujjah kepadanya, maka dia telah kafir mukhrijun anil Islam, dia telah keluar dari Islam. Ini yang perlu diperhatikan, bahwasanya istihlal, yaitu istihlal qalbi di sini yang dimaksud, ya. Yang kita maksud istihlal qalbi, bukan istihlal amali. Istihlal amali yaitu kita melakukan terjerumus. Adapun istihlal qalbi, keyakinan di dalam hati. Keyakinan di dalam hati. Akan tetapi di sini ikhwan fiddin azzakumullah, terdapat beberapa istihlal amali atau sesuatu yang kita lakukan secara langsung, walaupun di dalam hatinya mungkin dia tidak meyakini, akan tetapi dia dengan sengaja untuk melakukannya, maka di sini dia telah keluar dari Islam. Dia telah keluar dari Islam sebagaimana dijelaskan ulama. Di antaranya apa? Di antaranya mencela Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika dia melakukannya bukan karena salah. Bukan karena salah, kan, tapi dia melakukannya. Tapi setelah itu dia menyalahkan, saya tidak bermaksud, bahwasanya hati saya tidak meyakini. Maka tidak berarti keyakinan hati dia ketika dia melakukannya dengan sengaja. Beda lagi keadaannya ketika dia salah. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, bahwasanya ada seseorang yang menyatakan ana rabbi wa anta, atau bimakna bahasanya aku adalah rob dan kau adalah abdi, menyatakan Allah adalah hambaku. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Tidak dikata Rasulullah SAW tidak mengingkarinya bahasanya orang tersebut salah, karena dia saking gembiranya dia menyatakan perkataan yang tidak seharusnya. Akan tetapi ketika kita mencela terang-terangan, mencela Allah dan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di sini secara zahir dia telah melakukan istihlal qalbi dan juga istihlal amali. Oleh karena itu berkata Al-Muwaffaquddin Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menyatakan ketika berbicara tentang seorang yang murtad, beliau menyatakan man sabballah ta'ala kafar, barang siapa yang mencela Allah dia telah kafir. Sawa'an kana mazihan aw jaddan, walaupun dia dalam keadaan bergurau ataupun bersungguh-sungguh. Wa kadzalika man istahza'a billahi ta'ala, begitu juga siapa-siapa yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ayatihi wa bi rusulihi, begitu juga dengan ayat-ayat Allah dan rasul-rasulnya. Wa kutubih, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ta'ala wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Allah menyatakan jika engkau bertanya kepada mereka, mereka akan menyatakan bahwasanya kami bersendah gurau, kami hanya sekedar bersendah gurau. Kemudian Allah menyatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi, katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok? Tidak. Di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mencela Allah, mencela rasulnya dan istihza, maka dia telah kufur. Dan banyak sekali perkataan a'immah berkaitan tentang permasalahan ini. Ikhwan fiddin azzakumullah wa barakallahu fikum. Di antaranya perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Mani' dan Syekh Al-Albani berkaitan tentang permasalahan ini. Azannya kurang berapa menit lagi? Sudah masuk? Baik. jika ada yang kurang dipahami. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri sampai di sini karena waktu telah habis dan telah masuk waktu isya. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika walqadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.